istana ini sudah berada di dalam kewaspadaanku. Biarlah, aku akan mengembalikan prajurit tolol ini ke pos jaganya. Saat saja Di gerbang Istana Sunda telah dipenuhi oleh para prajurit jaga serta para tokoh utama yang merupakan pengawal khusus keluarga istana. Bagus! Cepat sekali kalian sudah berkumpul. Cobalah kalian bayangkan jika aku memakai aturan yang siang hari ini belum tentu aku dapat bertemu dengan Prabu Purbaya. Di manakah di antara kalian yang bernama Purbaya, penguasa besar di tanah Pasundan ini? Seluruh prajurit dan tokoh-tokoh dari Istana Sunda tertegun beberapa saat melihat siapa sesungguhnya yang telah membuat keributan. Untuk beberapa saat mereka semua terdiam. Sementara itu dari balik dinding, dari kejauhan Prabu Sora mengamati perbuatan Lastri. Oh, gila. Ceroboh sekali wanita siluman itu. Tetapi, itu adalah langkah yang baik untuk kehancurannya. Agaknya aku tidak perlu lagi memperuncing suasana. Wanita itu sudah terlalu liar dari yang aku perkirakan. Semua terdiam. Di mana Prabu Purbaya? Apakah ia belum terbangun dari tidurnya karena kematian seorang prajuritnya? Baiklah, jika begitu, aku akan menambah korbannya biar laki-laki sombong yang merasa dirinya besar itu bangkit dari peraduannya bersama dengan permaisurinya Cempaka. Segera saja Lastri mengirimkan serangan kepada serombongan prajurit yang berdiri dekat dengannya. Tetapi seorang laki-laki tinggi kurus yang sejak tadi memperhatikannya segera saja melayang cepat dan menyambut serangannya itu. Akhirnya kalian bicara juga walaupun dengan tangan kalian. Tetapi aku tidak dapat menerimanya. Kedatanganku ini bukanlah untuk berbicara dengan kalian, tetapi dengan Prabu Purbaya. Siapakah engkau ini, Nyai? Ika mulia. Tidak bedanya dengan serigala yang tidak tahu diri. Apakah engkau ini mencari mati di sini? Di mana Prabu Purbaya? Suruh dia keluar. Apakah tujuanmu mencari beliau? Aku mencari seorang laki-laki muda dan gagah yang dibawa oleh serombongan prajurit Keraton Sunda. Beginikah caramu mencari seseorang dengan membuat kekacauan, membuat korban? Aku minta kau menjawab pertanyaanku dan bukan menilai sikapku. Kurang ajar. Kau memang pantas untuk kuberi pelajaran. Lastri yang menjadi tidak sabaran menghadapi lawannya dengan cepat meningkatkan serangan-serangannya. Sehingga dalam gebrakan berikutnya, laki-laki tinggi kurus itu sudah terdesak hebat. Hingga akhirnya sebelum sempat temannya membantu, laki-laki tinggi kurus telah dibuatnya terguling-guling beberapa tombak. Hirandu, jangan malu. Kerahkan orang-orangmu. Usir wanita liar itu. Hai, tuanku. Heh, tunggu dulu. Siapakah engkau? Engkaukah Prabu Purbaya? Aku adalah Pandu Permana. Aku adalah wakil dari Baginda Purbaya. Aku yang menjabat kekuasaan di sini selama Baginda tidak ada. Bagus. Jika begitu, aku akan berbicara denganmu. Apalagi yang ingin kau bicarakan, Iblis Betina? Aku datang ke istana ini adalah untuk mencari Raden Sakapalwaguna yang kalian bawa ke istana ini. Raden Sakapalwaguna? Bukankah dia adalah Mahawira dari Mataram? Suami dari Antingulan? Mataram? Kerajaan besar di Tanah Jawa? Itukah Mataram yang kau maksudkan? Benar. Lalu apakah keperluanmu engkau mencarinya? Kalian telah menyembunyi. Ayo, keluarkanlah. Atau aku akan menambah jumlah korban di halaman istana ini sekehendakku. Iblis Betina, kau harus mempertanggungjawabkan perbuatanmu pagi ini pada junjunganku itu. Ayo, tangkap wanita iblis itu. Mari, Hidrum, hadapi mereka. Sebentar saja di halaman istana Sunda telah diramaikan oleh teriakan-teriakan dan denting pedang yang bersaut-sautan, teriakan kesakitan dari mereka yang terluka. Pertempuran di halaman istana sudah melibatkan seluruh murid-murid kembang hitam. Kurban telah berjatuhan. Pandu Permana yang merupakan pejabat sementara dari Keraton Sunda menjadi gelisah melihat perkembangan yang tidak diduganya. Lawan yang rata-rata memiliki kepandaian tinggi dalam keadaan yang genting, sepasukan prajurit yang berjumlah kurang lebih 100 orang tiba di gerbang istana. Para prajurit yang telah bersiap dengan busur di tangan bersiaga dan menunggu perintah. Jurit dan para tokoh yang mengerti maksud dari perintah itu segera saja menyingkir sambil berkulingan di tanah. Dan pada saat itu juga 50 anak panah secara bergantian meresap menyerang 20 murid kembang hitam secara bergantian. Untuk beberapa saat murid-murid kembang hitam disibuki oleh serangan panah, tapi pada saat berikutnya terdengar keributan di belakang pasukan pemanah. Dan beberapa saat kemudian, arus panah yang menyerang semakin berkurang. Dan ternyata Prabu Sora muncul membantu Lastri dan murid-muridnya. Nyai, hancurkan mereka. Datang menolong kalian. Ya! Kira aku membutuhkan pertolonganmu, Kakek Badah. Aku masih sanggup meratakan di tanah ini hanya dengan murid-muridku saja. Ya! Aku menolongmu bukan apa-apa, Nyai. Aku hanya akan membukakan pintu lebih luas bagimu untuk membantai mereka. Setelah tekanan-tekanan anak panah itu lenyap, murid-murid kembang hitam kembali mengamuk mendesak para prajurit Keraton Sunda. Korban pun berjatuhan satu persatu. Pandu Permana yang merupakan pejabat Keraton Sunda yang menggantikan mengurus pemerintahan di keraton tersebut, sementara kepergian Prabu Purbaya menjadi semakin gelisah. Hoi, Panglima Randu, ambilkan pasukan pengawal kota dari markasnya. Kami akan mencoba bertahan. Hai, tuanku. Hoi, kalian tinggalkan tempat ini. Beritahu Panglima Widura. Hoi. Jangkung dan juga aku tidak dapat menyimbangi permainan wanita ini. Siluman jahat! Di mana-mana engkau selalu membuat kekacauan saja. Kurang ajar! Kau lagi! Agaknya kau memang mencari hati laki-laki tidak tahu diri. Siapakah kau di sana? Hamba adalah Setan Keling, pimpinan padepokan Buhalang. Apakah baginda tidak berada di istana saat ini, tuanku? Jika memang beliau ada, masakan wanita liar ini dapat berbuat gila seperti ini? Ketika pertempuran meningkat menjadi semakin ramai, korban yang berjatuhan telah tidak terhitung lagi. Lebih dari puluhan orang prajurit Keraton Sunda tergeletak tidak bernyawa di halaman istana Sunda. Sementara murid-murid kembang hitam pun seorang telah menjadi korban. Dan beberapa di antaranya telah mendapat luka di beberapa bagian tubuhnya. Hal mana menyebabkan Lastri menjadi murka. Thank you. Berhati-hatilah. Jangan terlalu dekat. Kekuatan mereka akan bertambah hebat dan tubuhnya akan menjadi semakin keras alot. Hai, jangan terlalu dekat, tuanku. Inilah benar kata-kata Setakeling. Tubuh mereka mulai nampak berubah wujudnya. Sisik-sisik kasar memenuhi seluruh tubuh wanita-wanita itu. Benar-benar siluman yang tengah menghadapi. Korban kembali berjatuhan. Murid-murid kembang hitam mengamuk bagaikan iblis yang sesungguhnya di pagi hari. Beberapa tokoh andalan Keraton Sunda pun sudah terluka di beberapa bagian tubuhnya. Dan ketika keadaan semakin menjadi berbahaya bagi keselamatan Ki Pandu Permana. Barisan panah bersiaplah! Tuanku, mundurlah pedang dari tanganmu! Semua mundur! Jangan beri kesempatan untuk mundur! Ikuti gerak mundur mereka! Hiya! Beberapa saat setelah teriakan dari Panglima Widura, Pandu Permana bersama-sama dengan prajurit serta tokoh-tokoh Keraton Sunda yang tersisa di muka gerbang segera menyerang lawannya sambil menjatuhkan diri. Dan bersamaan dengan itu, barisan pengawal yang telah terlatih melepaskan anak-anak panah yang telah tertentang di busur mereka. Dan pada saat itu juga, belasan anak murid Kembang Hitam dan juga Lasri tersentak oleh hujan anak panah. Kesempatan itu dipergunakan dengan sebaik-baiknya oleh para tokoh Istana Sunda dan para prajuritnya untuk menggelinding mundur menuju belakang barisan pemanah. Tetapi Raden Setakeling yang belum menyadari siasat pertempuran prajurit Sunda tertahan oleh gerak anak panah itu. Aku harus bergerak ke belakang barisan pemanah itu. Hujan anak panah ini tidak akan berhenti untuk beberapa waktu. Panah itu mengenai pundakku. Dengan segala dayanya, Raden Setakeling dapat menembus hujan anak panah itu hingga ke belakang barisan pemanah. Sementara itu Lasri yang berada di dalam hujan anak panah. Celaka, Paman Midura. Mereka mendesak kembali. Dan anak panah itu memang tidak dapat melukai mereka, Paman. Ah, memang benar, tuanku. Tetapi lihatlah, mereka tampak kesakitan menerima anak panah kita pada tubuhnya. Tetapi mereka mendesak semakin dekat, Paman. Woi! Bersiaplah pasukan langit goras! Maju dan tahan mereka! Begitu mendengar teriakan dari Panglima Widura, hujan anak panah itu berhenti. Dan pada saat yang hampir bersamaan dengan berhentinya hujan anak panah, 100 orang prajurit Kala Putih yang merupakan prajurit khusus yang merupakan salah satu pasukan andalan Karang Sedana maju menghadang gerak belasan anak murid Kembang Hitam yang telah beralih rupa menjadi siluman-siluman ular. Bagaimana keadaan kau, Seta? Muka ini. Seta. Tidak terlalu berbahaya. Tetapi seluruh tubuh saya rasanya lemas sekali. Seta, jika begitu, sebaiknya engkau mundur saja. Biar kuperintahkan beberapa orang untuk mengatakan engkau beristirahat di markas khusus prajurit Kota Raja. Kedatangan hamba menyusahkan saja. Oh, Paman Randu. Aku kira 100 pasukan langit bodas tidak akan dapat bertahan terlalu lama. Dan kau tidak dapat mengerahkan pasukan-pasukan biasa sebagai gantinya. Ah, sebentar lagi akan muncul kemari pasukan pasukan pengawal Maung Hidung. Mereka merupakan tokoh-tokoh dari dunia kependekaran. Mudah-mudahan 100 pengawal dari pasukan Maung Hidung akan dapat menahan wanita liar itu. Oh, itu tuanku. Pasukan Maung Hidung sudah muncul. Oh, langit bodas turun. Maung Hidung padu. Belum lagi Lastri berhasil memuaskan nafsunya menghancurkan lawan-lawannya, Langir Bodas sudah ditarik kembali. Dan kini, 100 tenaga yang merupakan pasukan khusus yang lebih tangguh, maju menghadang gerak liar dari murid-murid Kemak Hitam. Lastri kembali mengamuk, berusaha membuat korban sebanyak-banyaknya. Akan tetapi Maung Bodas merupakan pasukan khusus yang cukup tangguh. Karena itu gerak liar mereka agak terhambat. Bukanlah pasukan biasa. Aku tidak dapat menghancurkan pasukan ini dengan secepatnya. Sementara itu, murid-muridku kelihatan menjadi semakin lemah. Ya, aku menarik dahulu murid-muridku. Seorang muridku telah menjadi korban, dan beberapa di antara mereka sudah terluka di sana-sini. Murid-muridku, mundur! Kita tinggalkan dahulu mereka. Kalau kita akan kembali lagi. Mengempos seluruh tenaganya. Angin serangan Banyu Cakrabuana menderu menahan terjangan puluhan lawan-lawannya. Sementara itu murid-muridnya yang mulai mendapat kesulitan dengan desakan pasukan Maung Bodas segera melompat mundur meninggalkan arena. Sementara Lastri masih tetap menahan terjangan lawannya. Setelah melihat muridnya keluar dari kepungan lawan-lawannya, Lastri menyambar tubuh salah seorang muridnya yang tergeletak tidak bernyawa, dan kemudian meninggalkan arena, sambil membagi-bagi serangannya kepada lawan-lawannya yang mengejar. Ini menjadi tugas kalian. Dan para prajurit yang belum terlibat dalam pertempuran, seluruhnya mengadakan penjagaan di setiap sudut kota raja. Suasana di pintu gerbang Keraton Sunda kini dipenuhi dengan kesibukan para prajurit yang mengurus teman-temannya yang terluka ataupun tewas. Kengerian membayangi wajah prajurit-prajurit Sunda. Lawan yang baru saja mereka hadapi merupakan lawan yang tidak pernah terbayangkan kekejamannya. Kita tinggalkan dahulu suasana di Keraton Sunda. Sekarang marilah kita kembali mengikuti kisah di padang rumput di luar kota Rupada, di mana pertarungan antara Kiparang Pungkur dan adik seperguruannya, Alap Kadu Gambit, tengah berlangsung. Bibi Sariti, bagaimanakah kira-kira akhir dari pertempuran ini? Agaknya kakek Pungkur terdesak cukup hebat. Kau benar, Kaya. Aku... aku khawatir kakek tidak akan dapat menyelesaikan pertempuran ini sesuai dengan yang kita harapkan. Lihat, Bi. Kakek semakin terdesak saja. Aku tidak mungkin dapat membantunya. Ini adalah pertempuran yang merupakan pertaruhan. Iya. Nama besar kakekmu akan tercemar jika sampai engkau melibatkan diri. Dan lagi, para pengikut Alap Kadu Gampit pun tidak akan tinggal diam. Kita memang tidak mempunyai jalan apapun. Kita terpaksa menunggu pertarungan ini selesai. Apapun yang akan terjadi. Iya, Bibi Sariti benar. Bi, maafkan aku jika akhir dari pertandingan ini tidak berkenan di hati Bibi. Tidak, Kayan. Ini memang merupakan satu-satunya jalan terbaik bagi kakek. Kakek menyukai jalan ini, sekalipun dia harus tewas. Bi, lihat itu. Oh, kakek! Lumpuhlah engkau, Pungkur! Melihat serangan lawan yang deras meluncur ke arahnya, Kitarang Pungkur yang merasa tak mampu melompat dalam keadaan terlentang di atas tanah segera melempar tongkatnya ke arah Alap Kadu Gampit sambil berusaha memiringkan tubuh sedapat dapatnya. Tongkat Kitarang Pungkur menggedor ulu hati Alap Kadu Gampit, hal mana membuat orang tua itu menjadi terjajar mundur. Dan kemudian dengan langkah yang limbung, ia mencoba mendekati Kiparang Pungkur. Tetapi sengatan selendang yang hanya mengenai pundak Kiparang Pungkur tidak membuat kakek itu goyah. Kiparang Pungkur masih mampu untuk melompat dan berdiri kembali. Aduh, bagaimana Gampit? Kau masih dapat meneruskan pertarungan ini? Kau benar-benar hebat, Kang Pungkur. Tongkatmu telah menggedor hatiku. Aku tidak sanggup lagi. Aku mengaku kalah. Rasanya aku tidak dapat menyertaimu lagi. Kau harus segera kembali kepada ayahandamu dan sampaikanlah salam dan maafku. Kehadiran wanita siluman itu telah menghilangkan nalar serta pertimbanganku. Aku tidak sanggup melaksanakan tugas yang diberikan ayahmu. Kembalilah bersama dengan Watu Galong dan Watu Tulur. Oh, kami akan kembali. Tetapi tentu saja setelah membalaskan dendam tuanku ini. Ya, pengemis itu akan kami berikan ajaran yang sehebat-hebatnya. Benar. Ya, kami akan membalasnya, Tuan Alam. Jangan membuat kerusuhan lagi. Cukup sampai di sini saja. Ini adalah pertarungan yang seadil-adilnya. Jangan kau rusak namaku, Atu. Tapi, tuan yang terluka dan seperti ini. Jangan kau berbuat macam-macam. Kelak, jika Baginda Gandung Wesi memerintahkan, kalian boleh melakukannya. Tetapi, jangan sekarang. Kalian harus segera kembali. Dan jaga Ning Cilik junjungan kita. Hingga sampai kembali ke hadapan ayahandanya. Saya akan melakukannya, Tuan. Ning. Iya, Kek. Kau masih menunggu apa lagi? kembalikanlah tongkat pusaka perguruan pengemis tongkat merah itu. Baik, baik, Kek. Ning Jilid berbalik menuju Kiparang Pungkur. Akan tetapi begitu ia berpaling, ternyata di belakangnya telah berdiri kakek tua itu. Ini tongkat ini adalah milik tua. Terimalah. Terima kasih, Cahayu. Hatiku katu kampit. Maafkanlah aku ya. Mana boleh begitu, Kakang. Akulah yang seharusnya meminta maaf padamu. Aku datang jauh-jauh bukannya untuk menyambangimu yang telah lama tidak bertemu. Malah merusak dan menghancurkan perguruanmu. Akulah yang sepantasnya meminta maaf, Kakang. Oh, ya. Aku memaafkanmu, Kapit. Aku mengerti. Semua ini kau lakukan bukan semata-mata karena benci ataupun dendam kepadaku. Tetapi karena tugas yang kau emban dari junjunganmu, Kandung Wesi. Kakang. Berhati-hatilah, Kakang. Wanita siluman itu sangat berbahaya. Jauhilah wanita itu. Jangan sekali-kali membenturnya. Kang, aku tidak kuat lagi. Kakek, kembalilah kepada ayahandamu. Selamat tinggal. Aku akan memenuhi pesanmu untuk kembali ke Karang Panjuran. Tetapi aku akan meminta izin pada Baginda untuk membalaskan semua dendammu ini. Aku akan membalaskan semuanya ini. Watu Galung dan Watu Dulur yang merupakan dua orang pembantu Ki Karudampit menangis terisak-isak. Kesetiaan dari dua iblis kembar yang telah bertahun-tahun menyebabkan kesedihan kedua kakek itu terasa dalam sekali. Sementara itu Ki Bindo dan Ki Jamur Wesi yang melihat hal tersebut menjadi resah. Kedua pimpinan cabang itu seperti telah kehilangan pegangan. Karena itu ia mulai kasak-kusuk membakar semangat teman-temannya. Melihat hal tersebut, Sariti menyambar tongkat pusaka di tangan kakeknya dan kemudian mengangkatnya tinggi-tinggi. Hei, para anggota tongkat merah! Lihatlah apa yang aku pegang ini. Atas nama tongkat pusaka ini, aku minta kalian semua berlutut. Atas nama tongkat pusaka kita, berlututlah kalian. Ternyata akhir dari pertempuran serta tongkat merah yang diacungkan tinggi-tinggi oleh Sariti membawa dampak yang sangat hebat. Seluruh pengemis tongkat merah menjatuhkan diri dan berlutut, tidak terkecuali kelompok yang semula memihak kepada Alap Kadu Gambit. Akan tetapi di antara ribuan orang yang berlutut, nampak Ki Jamur Wesi, Ki Bindo, serta beberapa puluh prajurit yang dibawa oleh Alap Kadu Gambit masih tegak berdiri di hadapan Sariti. Hei, kalian tidak juga menjatuhkan diri dan memohon ampun? Mereka bukanlah anggota tongkat merah, Nyai. Mereka adalah orang-orang dari Paman Kadu Gambit. Segera buka pakaian kalian. Dan engkau, Paman Jamur Wesi dan Paman Bindo, apa yang akan Paman katakan sekarang? Aku menyatakan diri keluar dari tongkat merah. juga Kibindo telah memutuskan hal itu. Tetapi atas semua pengkhianatanmu, pengkhianatan kalian, kalian harus menerima hukuman. Kalian tidak bisa lepas dari hukuman perguruan. Oh, Sariti. Sariti. Oh. Biarkanlah mereka pergi, Do. Aku sudah memaafkan mereka. Tapi, Kek, mereka... Sudahlah. Biarkanlah mereka pergi. Sudah, biarkan saja. Baiklah, Kek. Kalian boleh pergi. Aku tidak dapat memaafkan kalian. Tetapi kakek yang merupakan pimpinan dapat memaafkan kalian. Tinggalkanlah tempat ini. Tongkat merah tidak sudi menerima kalian lagi. Marilah, Kakang Bino. Kita tinggalkan perguruan pengemis yang tidak berarti lagi bagi kita. Sariti, perintahkanlah anggota tongkat merah dari cabang kota Banyumas dan Komering untuk mencari gantinya. Dan kemudian suruh mereka secepatnya untuk kembali ke kotanya masing-masing. Secepatnya. Sebelum Lastri siluman wanita itu kembali. Kemudian Sariti menyampaikan pesan kakeknya pada pengemis tongkat merah, cabang kota Banyumas dan Komering. Setelah pengangkatan pengganti Ki Jamur Wesi dan Ki Bindo. Sariti, cucuku. Di mana Kayan? Di mana bocah itu, Ndo? Ini, saya berada di sini. Di belakang kakek. Kayan, anak baik. Duduklah di samping cucuku Sariti. Baik. Sariti, rasa-rasanya aku sudah tidak kuat lagi. Mungkin aku akan segera menemani Atik seperguruanku Katu Kampet. Kenapa kakek jadi seperti ini? Kakek tidak apa-apa. Saya dapat merawat dan menyembuhkan luka di pundak kakek. Tidak perlu, Sariti. Aku merasa bahwa usiaku sudah sampai pada batasnya. Luka yang dibuat oleh Kadu Gampet telah menghancurkan tulang pundakku ini. Dan tubuhku yang sudah rentah seperti ini tidak dapat lagi menahannya, Sariti. Tidak. Kakek tidak apa-apa. Kakek akan dapat sembuh, Kek. Mari saya lihat luka kakek. Sudahlah, Bu. Tidak perlu. Dengar saja kata-kataku. Atau kau tidak ingin mendengar pesan-pesan terakhirku? Dengarlah, cucuku. Sepeninggalku nanti, perguruan ini sudah harus ada gantinya. Aku tidak mungkin membebanimu dengan urusan tetek bengek dari tongkat merah. Kau sudah terikat oleh kuah larang, cucuku. Kau harus tetap ada bersama dengan suamimu mengurus perguruan kuah larang. Ayolah, Hasan, tongkat merah perguruan ini masih belum ada gantinya. Aku tidak melihat ada seorang pun yang tepat untuk mengurus perguruan ini. Perguruan kita ini selain anak ini, Kayan. Apa maksud kakek? Aku mengharapkan anak ini mau menerimanya. Aku mempercayainya asal itu. Tapi, kek, saya tidak mungkin mengurus perguruan sebesar tongkat merah. Saya yang bodoh ini tidak mungkin mengurus orang sebanyak ini. Saya adalah seorang bocah kecil. Tidak, kek. Tidak mungkin saya menjabat kedudukan itu. Kau tidak mau menolongku, anak baik. Aku tahu, suatu saat anak sepertimu akan tumbuh menjadi seorang tokoh yang sangat bijaksana. Tokoh yang sangat disegani. Aduh, aku tidak kuat lagi. Aduh, kakek. Kayan, kau pasti mau menolongku kan, bocah? Jika memang kau merasa kesulitan, untuk sementara kau bisa meminta bantuan dari cucuku, Sarite. Iya. Aku percaya kepadamu. Beritahukanlah pada seluruh anggota Tongkat Merah. Pengangkatan pimpinan baru ini, Sarite. Tapi, kenapa harus terburu-buru? Kakek sedang dalam keadaan seperti ini. Iya. Saya harus... Sudahlah, Sarite. Lakukanlah, loh. Aku ingin menyaksikan sebelum aku meninggal, loh. Wahai seluruh anggota Tongkat Merah, dengarlah. Saat ini pimpinan kalian Ki Guru Parangpungkur akan melimpahkan kekuasaan dari Tongkat Merah sepenuhnya kepada Kayan Manggala. Mulai saat ini, atas nama kakek Parangpungkur, engkau dinobatkan menjadi pimpinan Tongkat Merah. Kau keterlaluan sekali, kek. Aku, kek, Bibi Sariti, lihat, kakek Parangpungkur. Sariti terkejut mendengar teriakan Kayan Manggala. Ia segera berpaling ke arah kakeknya yang semula duduk bersila di sampingnya. Tangan Sariti belum lagi turun saat ia mengacungkan tongkat pusaka. Dan ketika mendengar teriakan Kayan, ia menoleh. Jantungnya terasa berhenti berdenyut. Tubuh kakeknya tidak lagi duduk bersila, tetapi telah tergeletak di tanah. Telah mengembuskan nafasnya menyusul alat kaduk gambit yang telah mendahulinya beberapa saat yang lalu. Jika Bibi tidak berkeberatan, sebaiknya kakek dimakamkan di samping adiknya, di bawah pohon itu. Lihatlah itu, makam untuk adik kaduk gambit tengah disiapkan. Pendapatmu baik sekali, adik Kayat. Pohon besar itu merupakan satu-satunya pohon yang berdiri di tengah-tengah padang rumput ini. Sebuah tempat yang baik. Jika begitu, biarlah aku membuatkan lubang untuk beliau. Sebaiknya engkau mengurus jenazah kakek. Biar mereka yang menyiapkan lubangnya. Adik Kayan, kau harus menerima permintaan kakek yang merupakan permintaan terakhirnya. Iya. Baiklah, Bi. Ini, kau peganglah tongkat pusaka perguruan. Bibi Sariti, pegang sajalah dahulu. Kau tidak mau menerimanya, Kayan? Baiklah. Aku turut berduka cita, adik Kayan. Dan sekaligus mengucapkan selamat atas pengangkatan dirimu ini. Aku juga berduka cita atas kematian paman alap gurumu, kakak Ning. Kau akan segera kembali? Iya, aku harus segera kembali memenuhi perintah terakhir guruku, adik Kayan. Aku mohon maaf jika pada waktu yang lalu aku telah menyusahkanmu, adik Kayan. Akulah yang meminta maaf, kakak Ning. Karena aku lebih banyak menyusahkanmu. Aku yang menyebabkan semuanya. Aku adalah anak usilan yang suka mencampuri urusan orang. Lubang untuk pemakaman kakekku sudah siap. Aku harus memberikan penghormatan terakhir sebelum tubuhnya dimakamkan. Kayan. Bibi Sariti. Kau harus mengeluarkan perintah untuk membubarkan anggota tongkat merah segera setelah kakek dimakamkan. Aku khawatir kita akan mendapat kesulitan jika wanita-wanita siluman itu kembali. Membubarkannya? Ya. Wanita siluman itu tidak dapat kita atasi kekuatannya. Karena untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak menguntungkan kita, kita akan menyembunyikan diri untuk beberapa saat. Iya, Bibi Sariti benar. Bibi Lastri sangat kejam. Bukan tidak mungkin. Jika ia kembali dan mengetahui sekutunya telah tewas, tentu ia akan mengamuk dan mencari kelompok tongkat merah. Ya, tongkat merah dapat menyembunyikan diri dengan melepaskan pakaian pengemisnya, tongkat, dan juga tempurung yang menjadi ciri-cirinya. Bagus, kau memang sangat cerdas sekali, Kayan. Agaknya tidak salah kakek memilih engkau untuk menggantikan kedudukan beliau. Nah, itu lubang untuk kakek sudah disiapkan. Mari, Kayan, kita berikan penghormatan terakhir. Kita akan bersama-sama menguburkan jenazah kakek dengan paman kaduk gambit. Suasana di padang rumput menjadi hening ketika Kilangkat telah bersiap-siap untuk memimpin upacara penghormatan terakhir pada jenazah Ki Parang Pungkur dan juga alap kaduk gambit. Tetapi beberapa saat kemudian, ketika mereka bersama-sama mengucapkan doa, suasana di padang rumput menggemuruh halus. Suara dari ribuan anggota tongkat merah yang dilatar belakangi oleh angin padang rumput membuat suasana di tempat itu menjadi sangat mencekam. Dan beberapa saat kemudian, setelah tubuh kedua tokoh itu dimakamkan, atas nama ketua tongkat merah, aku memerintahkan kalian semua untuk bubar dan kembali ke tempat kalian masing-masing, ke kota asal kalian masing-masing secepatnya. Kosongkan padang rumput ini secepatnya. Kita akan menghindari bentrokan dengan wanita-wanita siluman yang sangat berbahaya. Dan atas nama ketua, kalian semua diperintahkan untuk menyembunyikan diri dengan melepas pakaian pengemis kalian untuk beberapa saat, kurang lebih 2 purnama. Kalian mendengar perintah ini? Nah, aku minta secepatnya bubar. Tinggalkan padang rumput ini. betapa hebatnya mereka. Sebentar saja, padang rumput ini telah bersih kembali. Tenda-tenda dan ribuan orang yang semula memenuhi tempat ini bersih, seakan-akan ditelan bumi. Bi, ada apa? Aku memikirkan pamanmu, Seta Keling. Paman Seta Keling? Suami Bibi? Kemana dia sekarang? Mengapa tidak bersama Bibi? Jika hanya sekedar mengabarkan saja, seharusnya Kakang Seta Keling kembali pada saat-saat sekarang, Kayan. Jika pagi-pagi Kakang menghadap Prabu Purbaya, sebelum sore ia sudah harus tiba. Lihatlah itu. Mentari sudah turun dari atas kepala kita. Saat ini sudah menjelang sore. Mudah-mudahan tidak terjadi sesuatu dengan diri Kakang Seta. Hei, lihat. Apa yang tengah dilakukan oleh anak itu, Kayan? Dia merusak makam kakeknya dan juga makam kakek Pungkur. Apa yang sedang kau lakukan, Kakak Ning? Maaf, adik Kayan, Bibi Sariti. Aku khawatir jika wanita siluman yang Bibi bicarakan tadi muncul dan akan membongkar makam ini. Jika dia tidak menemukan kelompoknya serta anggota-anggota tingkat merah yang semula menjadi sekutunya, Bibi. Oh, iya, benar. Mengapa aku tidak memikirkan hal itu? Jika Lasri kembali dan melihat lenyapnya anggota tongkat merah, tentu ia akan bertanya-tanya. Dan dengan melihat adanya dua gundukan makam seperti ini, tentu ia akan memerintahkan bongkar. Aku akan meratakan tanahnya dan menebarkan rumput-rumput. Besok atau lusa, aku akan kembali lagi untuk merapikan kuburan guruku. Aku telah memutuskan untuk tinggal selama 2 hari di sekitar tempat ini, Bibi. Ya, kau benar, Ning. Mari aku bantu. Jika kalian ingin beristirahat, beristirahatlah di markas tongkat merah Kota Rupada. Aku akan menunggu kembalinya suamiku. Tunggu. Tunggu dulu, Bi. Tadi Bibi mengatakan bahwa Paman Seta pergi menemui Prabu Purbaya. Bukankah Prabu Purbaya penguasa Keraton Sunda? Iya. Benar. Ada apa? Celaka. Mudah-mudahan. Kayan, ada apa dengan suamiku? Tidak, Bi. Saya hanya... Katakan, ada apa, Kayan? Tidak, Bi. Saya hanya mengkhawatirkan diri Paman Saka. Karena Bibi Lasri juga menuju Keraton Sunda tadi malam. Celaka. Aku harus menyusulnya dan melihat ke sana. Saya ingin sekali ikut bersama dengan Bibi. Tetapi saya mempunyai urusan yang sangat penting. Saya ingin sekali bertemu dengan ibu saya yang telah lama meninggalkan saya. Oh, anting bulan. Ya, mengapa aku melupakan ibumu? Ibumu adalah seorang tokoh yang sangat sakti, Kayan. Ibumu pasti akan dapat mengatasi Lastri. Ya, kita memang harus mencari ibumu. Tapi di manakah ibumu berada, Kayan? Menurut Bibi Yatsi, murid ibu, ibuku berada di sekitar pantai selatan dan ia tinggal di gua karang. Jika kau mau menemaniku singgah di Keraton Sunda, nanti aku bersama dengan pamanmu Seta akan menemanimu ke pantai selatan. Bagaimana? Jika tidak terlalu memakan banyak waktu, saya kira tidak ada salahnya. Aku tidak dapat membiarkan bocah ini berkeliaran sendiri. Dia saat ini adalah ketua perguruan Tongkat Merah. Ayolah, jika ingin segera bertemu dengan ibumu, kita ke Keraton Sunda dahulu. Baik, Bi. Tetapi, tunggu dulu. Aku pergi, Kakak Ning. Selamat tinggal. Berhati-hatilah. Semoga kau akan dapat bertemu dan berkumpul kembali dengan kedua orang tuamu, Kayan. Terima kasih. Marilah kita berangkat, Bi. Tunggu dulu, Kayan. Untuk mempercepat perjalanan kita, aku kira tidak ada salahnya jika kita mempergunakan kuda ajaib milik ibumu yang pada beberapa hari yang lalu dibawa ayahmu dan kini masih berada di markas Tongkat Merah. Kuda ajaib? Ya. Kuda itu diberi nama Si Tunggul. Mudah-mudahan kita dapat mengendalikannya. Dengan kuda itu, kita akan dapat memburu waktu. Kuda itu mempunyai kecepatan lari yang sangat luar biasa, Kayat. Mari, Kayat. Baiklah. Mari, Rabi. Ayo, Kayat. Kita masuk. Markas ini tidak ada penghuninya. Anggota tongkat merah Kota Rupada sudah lenyap tidak berbekas. Tapi, di tengah jalan, aku dapat mengenali mereka, Bi. Aku melihat beberapa orang berkelompok yang duduk di bawah pohon. Dari sikapnya, aku yakin mereka adalah kelompok pengemis tongkat merah. Ayo, terus ke belakang. Kuda ibumu ada di belakang. Agaknya hari ini ia belum mendapat jatah makanan. Aku khawatir tidak akan dapat menguasainya. Tenang, tenang tunggu. Aku adalah sahabat dari majikanmu. Aku datang justru akan mengajakmu menemui majikan lamamu, Anting Wulan. Dan ketahuilah, anak ini adalah putra dari majikanmu. Ayo Tunggul, tenanglah. Kita akan mencari majikanmu. Kau benar. Kau benar-benar hebat, Tunggul. Kau pintar sekali. Kayan, lihatlah. Hebat bukan kuda ibumu? Iya, Bi. Aku menyukai sekali warna kuda ini. Putih dan demikian bersihnya. Dia jenak sekali. Iya. Tapi jika kepada orang yang tidak dikenal, atau kepada orang yang jahat, dia akan menjadi liar tidak kepala. Ayo, kita keluar cepat dari sini, Kayan. Mari tunggu. Ayo, Kayan. Naiklah kau lebih dulu. Aku akan duduk di belakangmu. Baiklah, Bi. Bibi mengatakan kuda ini dapat berlari dengan sangat cepat. Tapi kita tidak mungkin melakukannya di dalam kota seperti ini, kan? Tunggu saja setelah di luar gerbang Kota Rupada. Nah, Bi, kita sudah tiba di gerbang Kota Rupada. Baiklah, kita akan mencoba menghelanya lebih cepat. Ayo tunggu, larilah lebih cepat lagi. Bibi Sariti, luar biasa sekali kuda ini. Lihat itu, Kota Rupada sudah jauh tertinggal di belakang kita. Bibi Sariti, luar biasa sekali kuda ini. Lihat itu, Kota Rupada sudah jauh tertinggal di belakang kita. Lihatlah itu di hadapan kita. Ada sebuah desa kaya. Kita akan menjadi pusat perhatian dan bahan pembicaraan. Kita akan mempercepat larinya nanti jika sudah melalui desa itu. Aku suka sekali kuda ini. Kenapa ibu tidak pernah bercerita tentang kuda ini? Apa ibumu juga tidak bercerita tentang siapa sesungguhnya ayahmu? Tidak, Bi. Ibu hanya mengatakan bahwa ayahku yang sesungguhnya sudah mati. Bi, hentikanlah kuda ini sebentar. Ada apa, Kayan? Kenapa kau ingin berhenti? Dapatkah Bibi menceritakan apakah sesungguhnya yang telah terjadi dengan kedua orang tuaku? Apakah memang benar Raden Sakapalaguna adalah ayahku? Seharusnya ibumu tidak boleh menyembunyikan hal itu. Karena itu merupakan kebenaran yang merupakan hak engkau, Kayan. Tapi baiklah. Ketahuilah, Kayan. Raden Sakapalaguna memang adalah ayahmu. Dari ayahmu sendiri aku mendengar telah terjadi keributan antara dirinya dan Anting Wulan. Hal itu bermula dari hadirnya Nenek Ranggis. Nenek Ranggis? Siapakah dia, Bi? Nenek Ranggis adalah siluman ular dari lereng Gunung Merapi. Siluman yang sangat membenci pasangan suami istri yang hidup berbahagia. Iya, itu adalah cerita ayahmu. Kemudian, Nenek Ranggis siluman ular itu merasuk ke dalam sejenis logam yang kemudian dibentuk menjadi pedang oleh kakek buyutmu. Dan pedang itu diberi nama oleh ibumu, pedang ular emas. Pedang ular emas. Aku tahu pedang itu. Ya, pedang itulah yang banyak mempengaruhi jiwa ibumu. Ibumu berubah menjadi seorang wanita yang sangat kejam. Menghilangkan nyawa seseorang bukanlah merupakan hal yang luar biasa. Ibumu biasa melakukan hal itu. Tidak. Tidak, Bi. Cerita itu tidak benar. Ibuku tidaklah seperti yang dikatakan laki-laki itu. Ibuku bukan orang jahat. Semua itu aku dengar dari ayahmu, Kayan. Ibumu memang bersikap lemah lembut. Akan tetapi di dalam setiap pertempuran, apabila ia mengeluarkan pedang ular emas dari sarungnya, ibumu pasti akan menjatuhkan korban. Tetapi aku tidak pernah membuktikan hal itu. Aku tidak pernah melihat ibuku membunuh seseorang. Tidak, itu tidak benar, Bibi. Aku juga percaya padamu, Kayan. Kau pasti benar. Jika itu, mungkin ibumu telah berubah. Pengaruh siluman ular itu tidak lagi berada di dalam pedang ular emasnya. Pedang itu tidak lagi ada bersama dengan ibu. Ketika ibu turun dari Bukit Wangun, ketika ibu menyelesaikan tapanya, aku harus dapat segera bertemu dengan ibu. Aku akan segera membuktikan semua ceritamu, Bi. Mari, marilah kita lanjutkan perjalanan kita. Lihatlah itu, si Tunggul juga telah cukup kenyang mengisi perutnya. Sariti memacu si Tunggul dengan sangat cepatnya. Sementara itu, hari sudah menjelang senja. Bibi, lihat itu. Di depan ada dua ekor kuda yang searah dengan tujuan kita. Itu Paman Jamurwesi dan Aki Bindo. Tunggu, putarlah arah larimu. Bibi tiba-tiba memutar arah tujuan kita. Aku mencurigai tujuan mereka itu, Kayan. Mudah-mudahan mereka tidak mengetahui keberadaan kita. Kita berputar hanya dalam jarak 50 tombak di belakangnya. Mari kita ikuti mereka. Bibi mencurigai mereka akan mencari sekutunya yang lain, yaitu kakek Sora dan wanita siluman itu. Aku yakin mereka mempunyai niat seperti itu. Kita tinggalkan dahulu Kayan dan Sariti yang tengah mengintai Ki Jamurwesi dan Ki Bindo. Sekarang marilah kita mengikuti kisah dari Lastri dan murid-muridnya yang lari dari pintu gerbang Istana Sunda. Istirahat sebentar di tempat ini dan mengurus teman kita yang telah tewas. Wari, kau pimpinlah mereka untuk merawat tubuh temanmu yang telah tewas itu. Juga siapkanlah lubang untuk... Baik, Mak Yu. Surah! Ya, Nyai. Apakah benar kata-kata mereka bahwa mereka tidak tahu menahu tentang Saka Palwaguna? Apapun kata mereka, kita akan tetap membalaskan kematian muridnya itu. Besok pagi-pagi sekali, aku menginginkan istana itu telah rata dengan tanah. Menjelang tengah malam, aku akan mengerahkan kekuatan tongkat merah yang telah berada di tangan kita ke Keraton Sunda. Aku berharap menjelang fajar, para pengemis sudah mulai menumbuk keraton itu. Beristirahatlah engkau, Sora. Mungkin setelah meninggalkan tempat ini, kita tidak akan beristirahat lagi. Baik, Nyai. Mari. Ya, Bayu. Katakan pada teman-temanmu, bagi yang tidak mempunyai pekerjaan, pergunakanlah waktu ini untuk beristirahat. Kita akan beristirahat beberapa saat setelah penguburan, dan menjelang senja, kita akan berangkat kembali menuju Rupada. Baik, Nyai. Akan saya sampaikan pada teman-teman. Setelah melaksanakan upacara penghormatan kepada temannya yang telah tewas, seluruh murid Kembang Hitam mempergunakan waktu yang tersisa hingga menjelang senja untuk istirahat. Dan ketika sinar mentari telah bersusah payah menembus kelebatan hutan, ada yang datang, Nyai. Iya, dua orang berkuda menuju tempat ini. Tempat ini adalah satu-satunya jalan menuju kota Raja Sunda. Tetapi pada saat menjelang senja seperti ini, melalui hutan lebat seperti ini, pastilah mereka bukanlah sekedar penduduk biasa atau saudagar yang kemalaman. Itu mereka sudah mulai nampak. Mereka adalah pengemis tongkat merah. Oh, Tuan Sora dan kau, Nyai. Oh. Beruntung sekali kami dapat menemukan Tuan di sini. Kadiwasan, Nyai. Tuan Sora. Apa maksudmu ke sana? Bukankah engkau adalah pengikut Aki Alap Kadu Gambit? Tuan Alap Kadu Gambit telah tewas. Apa yang telah terjadi di padang rumput itu? Siapa yang telah membunuh adik Gambit? Tuan Kadu Gambit tewas dalam pertandingan adu kepandaian dengan Aki Pungkur. Pertandingan yang tidak adil. Aki Pungkur telah berbuat curang dalam pertandingan itu. Pertandingan yang memperbutkan kedudukan sepenuhnya atas tongkat merah. Bodoh, tolong. Kita harus secepatnya tiba di sana, Nyai. Aku akan memberikan hajaran pada mereka, pada tokoh-tokoh tongkat merah yang kini menguasai perguruan itu. Hoi, bersiaplah. Kita akan segera berangkat. Murid-murid Kembang Hitam pun segera bersiap-siap. Sementara itu di semak-semak yang tidak jauh dari tempat mereka, dua pasang mata tengah mengintai pembicaraan mereka. Mereka akan ke padang rumput itu. Bagaimana jika Ningcil ditemukan mereka? Berbahaya sekali. Shh, jangan keras-keras. Mereka dapat mendengar suaramu, Kayan. Oh, lihat itu. Prabu Sora memandang ke arah kita. Tunggu dulu, Nyai. Rasanya daun-daun dan rerumputan mempunyai mata dan telinga. Hoi, Kisanak, keluarlah. Tidak ada artinya kalian bersembunyi. Celaka. Kita harus cepat kembali ke kuda kita. Ayo. Kau tidak akan dapat lepas dari tanganku, orang-orang usil. Prabu Sora melesat ke arah semak-semak yang dicurigainya. Tetapi ketika ia tiba di tempat yang dicurigainya, lima tombak dari tempatnya terdengar ringkikan kuda yang kemudian disusul oleh derap langkahnya. Kau tidak akan dapat lepas, sobat. Prabu Sora menghentakkan tenaganya, memburu cepat ke arah kuda di depannya. Akan tetapi alangkah terkejutnya orang tua itu ketika merasakan lari kuda di hadapannya tidaklah seperti biasanya. Kuda di hadapannya semakin lama semakin menjauhinya. bagaimana bisa kuda itu berada di tempat ini? Siapa yang telah menunggangnya? Anting Wulankah? Atau Raden Saka Pawaguna sendiri? Oh, aku tidak gentar kepada mereka. Nyai Lastri ada bersamaku. Oh, sebaiknya aku kembali saja melaporkan hal ini kepadanya. Bibi, kemanakah kau larikan kuda ini? Tentu saja ke Keraton Sunda. Berhenti tuh. Ada apa, Kaya? Aku harus kembali sebentar dengan kuda ini. Aku harus memberitahukan Ninci. Pilih, berbahaya sekali jika dia sampai bertemu dengan mereka, dengan Bibi Lastri dan Kakek Sora. Baiklah, Kaya. Mudah-mudahan engkau dalam keadaan yang selamat, Kandasi. Aku tidak mungkin meninggalkan bocah ini. Bocah kecil yang telah menjadi pimpinan tongkat merah. Mari kita berangkat, Bi. Kita dapat tiba lebih dahulu dari mereka. Hiya, hiya! Kayan yang telah menjadi gelisah dengan keselamatan Ning Cilik memacu si Tunggul secepat-cepatnya hingga belum lagi terlalu malam ia telah tiba di padang rumput pinggiran kota Rupada. Lihatlah, suasana di sekitar tempat ini sunyi sekali, Kayan. Aku kira temanmu itu bersembunyi di dalam kota Rupada. Kita akan mencarinya di kota Rupada, Bi. Tapi aku harus meyakinkan dulu bahwa ia tidak berada di sekitar tempat ini. Kakak Ning! Kakek Watu Galong! Kakek Watu Dulur! Hei, itu. Aku melihat bayangan beberapa orang di sana. Hei! Siapa kalian? Hah? Bibi, mereka adalah Kakak Ning! Matamu sungguh tajam, Adika, ya. Bagaimana kau bisa tahu bahwa ini adalah aku? Dua sosok tubuh yang besar di sampingmu itu. Kak Ning, engkau harus segera meninggalkan padang rumput ini sejauh-jauhnya. Kau tidak boleh bersembunyi di kota Rupada, karena mereka pasti akan menemukanmu. Oh, mereka siapa, Adika, ya? Apakah wanita siluman itu? Iya, wanita siluman itu. Dan juga Kakek Sora. Tapi aku khawatir makam kakek. Mereka tidak akan tahu di sana terdapat makam gurumu dan juga kakek Bungkur. Tetapi mereka benar, Ning. Marilah kita pergi bersama dengan mereka untuk bersembunyi. Aku khawatir tidak dapat melindungimu dari tangan mereka. Ya, kita memang harus bersembunyi beberapa saat. Besok malam kita kembali lagi ke tempat ini. Baiklah, aku akan mengikuti kemana kalian pergi. Adik Ning, kau naiklah ke atas punggung kuda itu. Biar aku berlari di samping kuda ini. Tapi Bibi, sudahlah, jangan banyak basa-basi lagi. Naiklah cepat sebelum mereka tiba. Aku dapat berlari cepat di samping kuda ini bersama dengan kedua paman ini. Baiklah, Bi. Ayo tunggu. Yeah. Sebaiknya kita pergi. Kita menembus hutan di sebelah barat kota Rupada. Percepatlah sedikit lari kudamu, Kayan. Aku masih sanggup untuk mengimbanginya. Baik, Bi. Yeah, yeah. Setelah merasa cukup jauh menembus hutan barat kota Rupada, Sariti menyarankan mereka untuk berhenti dan kemudian beristirahat serta membuat perapian. Sementara itu di padang rumput yang tak jauh dari gerbang kota Rupada. Kurang ajar. Kemana mereka? Apakah engkau mendustaiku? Ampun, Nyai. Saya tidak mendustai, Nyai. Ya, siang tadi sebelum saya mencari Nyai, mereka masih berada di tempat ini. Kita dapat mencarinya di kota Rupada, di markas utama pengemis tongkat merah. Tunggu. Aku merasakan di sekitar tempat ini adanya hawa hangat dari tubuh manusia. Ya, mereka belum lama meninggalkan tempat ini. Mereka belum lama meninggalkan tempat ini. Aku akan mencoba mencari kemana mereka pergi. Wari, lindungi aku. Aku akan mencari tahu kemana mereka pergi. Beberapa orang yang baru saja meninggalkan tempat ini. Baik, Bayu. Saya akan menjaga dan melindungi Bayu. Menyingkirlah jauh-jauh, Tuan Sora. Baik, Nyai. Lastri kemudian duduk bersila di rerumputan. Ia bersemedi memusatkan perhatiannya pada kekuatan Nenek Ranggis yang telah bersatu di dalam tubuhnya. Mereka tidak dapat mempermainkan aku. Mereka tidak dapat bermain sembunyi-sembunyian dengan aku. Ikuti aku. Sesaat kemudian, Lastri yang dalam keadaan tidak sadarkan diri bangkit dan kemudian melesat ke muka bagaikan melayang saja. Kedua kakinya nampak seakan-akan tidak menyentuh bumi. Sementara itu dia Warih bersama-sama dengan temannya dan juga Prabu Sora mengikutinya dari belakang. Lastri melayang terus diikuti murid-muridnya dan Prabu Sora ke arah mana Sariti mengajak Kayan dan Ningcilik pergi. Rombongan Lastri terus melesat, diiringi oleh kekuatan siluman dari Nenek Ranggis. Sampai akhirnya, mereka tiba di pinggir hutan, di mana Sariti dan Kayan Manggala bersembunyi. Dan sesaat setelah mereka tiba, Lastri kembali tersadar dari ikatan kekuatan Nenek Ranggis. Kemana kalian ingin bersembunyi? Hei, orang-orang bodoh! Celaka, Bi. Mereka mengetahui tempat kita. Kayan, aku akan melindungimu. Kau naiklah ke punggung si tunggul bersama Ningcilik, dan mereka tidak akan dapat mengejarmu. Tidak, Bi. Kita akan tinggal bersama-sama, atau pergi bersama-sama. Kiranya engkau, Kayan, kau harus ikut kembali bersamaku, dan kalian yang lainnya harus mati. Demi yang aku, kau harus menyelamatkan tongkat merah, Kayan. Tinggalkan tempat ini, dan aku akan menyusulmu. Demi yang agung, dengarlah permintaanku, Kayan. Mendengar permintaan Sariti yang sangat memelas, Kayan segera menyadari akan artinya tongkat pusaka perguruan yang berada di tangannya. Segera saja ia menarik tangan Ningcilik dan mengajaknya melompat ke atas punggung si tunggul yang berada hanya satu tombak di sampingnya. Melihat hal tersebut, Lastri dan murid-muridnya yang telah mengepung mereka segera memburu berusaha melumpuhkan bocah itu. Tetapi si tunggul telah meringki keras. Dan bersamaan dengan itu, Sariti dan juga Watu bersaudara menghadang serangan mereka. Biarkan dia pergi, wanita liar! Hai, hadapi aku saja! Hai! Kubunuh kalian. Urus kereta ini, Ningrum. Temani aku mengejar bocah itu. Mari, selesaikan mereka bersama teman-temanmu. Baik, Bayu. Muridnya bertanya pembantu dari paman Kadu Gambit ini. Hati kalong, tidak ada jalan lain bagi kita rupanya. Kita memang harus mati di tempat ini. Ah, iya, kita memang harus mati. Tetapi aku akan mengajak sedikitnya dua atau tiga orang siluman itu, kakak. Kau lihatlah. Aku juga akan mengajak beberapa siluman ular itu untuk menyertai kita ke neraka. Sepasang iblis kembar itu mengamuk tanpa mempedulikan lagi keselamatan dirinya. Sementara Sariti bertempur sambil mencari upaya untuk melarikan diri, menghindarkan diri dari kepungan wanita-wanita siluman guna mengejar Kayan Manggala. Aku harus dapat keluar dari kepungan mereka. Aku harus melihat keadaan Kayan Manggala. Anak itu tidak boleh mati. Akan tetapi niatnya itu hanyalah merupakan niat saja. Tekanan dari 17 wanita murid kembang hitam semakin ketat saja. Bahkan beberapa pukulan mulai menerpanya. Dan keadaan Watu Galong dan Watu Dulur pun nyaris tidak berbeda. Keadaan mereka sangatlah berbahaya. Dalam keadaan yang kritis itu, tiba-tiba mereka semua dikejutkan oleh suara halus yang bergema di tengah hutan belantara yang gelap itu. Kalian sudah jauh sekali tersesat. Sadarilah segera langkah kalian itu. Hentikanlah pertempuran ini. Suara itu? Suaranya kak itu? Iya, sepertinya itu suaranya Wari. Mungkin aku yang bersalah. Aku yang pertama-tama membentuk kalian menjadi wanita-wanita perkasa yang keras dalam bersikap. Tetapi sadarilah, langkah kalian kini menjadi semakin jauh. Benar, dia adalah Nyai Kembang Hitam. Hei, ayo keluarlah engkau, Nyai Kembang Hitam. Kau bukan lagi penguasa perguruan Kembang Hitam. Bayu Lastrilah yang kini pemimpin kami. Dia yang kini membentuk kami menjadi wanita-wanita perkasa yang tanpa tanding. Benar, itu adalah suara dari Anting Bulan. Aku masih mengenalnya, walaupun 13 tahun aku tidak pernah berjumpa dengannya. Bulan! Kayan putramu dalam bahaya! Ia dikejar pimpinan wanita siluman ini ke arah utara sana! Selamatkanlah putramu, Bulan! Oi, keluarlah Nyai Kembang Hitam! Sekarang kau akan dapat membuktikan bahwa engkau bukanlah maha guru untuk kami! Kami telah tumbuh lebih jauh dari yang kau perkirakan! Dia Wari berteriak-teriak menantang Nyai Kembang Hitam. Sementara itu 16 temannya yang lain tertunduk luruh ke bumi. Tiba-tiba saja mereka teringat akan sikap lembut yang penuh kasih dari Nyai Kembang Hitam. Mereka semua merasa gelisah dan tidak tahu harus bersikap bagaimana sehubungan dengan munculnya Nyai Kembang Hitam. Kurang ajar! Dia sudah pergi. Pastilah mengejar Bayu Lastri. Ayo, tinggalkan mereka. Nyai Kembang Hitam adalah musuh utama kita. Diah Warih melesat ke arah utara, ke arah mana Lastri mengejar kepergian Kayan Manggala. Sementara itu, Kayan Manggala tiba di sebuah pondok kecil. Bersembunyi di dalam pondok ini saja. Mudah-mudahan mereka tidak dapat mengejar kita. Tetapi pondok siapa kak ini? Aku mengenal pemilik pondok ini. Tunggu. Kau kah itu? Engkau? Engkau Kayan? Kayan anakku. Engkau Kayan anakku. Kau adalah putraku. Putraku. Dan putra Dinda Anting Bulan. Oh. Turunlah dari atas punggung kuda itu, nak. Celaka. Tidak aku sangka laki-laki ini masih berada di pondok kakek pemilik pedati. Kukira ia telah pergi setelah tersadar dari pingsannya. Kayan putraku, turunlah dari atas punggung kudamu. Engkau adalah putra Dinda Wulan. Aku Raden Saka Palwaguna, ini adalah ayahmu, nak. Turunlah dari atas punggung kudamu. Pertemuan yang sangat mengharukan. Tetapi pertemuan ini akan menjadi lebih mengasihkan jika aku memisahkan kalian untuk selama-lamanya. Bibi Lastri. Turunlah kakak Nim. Biarlah kita menghadapi wanita jahat itu dengan sebaik-baiknya. Berhati-hatilah, Tuan Saka. Kasihan sekali kau laki-laki bodoh. Anakmu tidak mengakuimu sebagai ayahnya. Bibi Lastri. Kau membentakku, Kayan? Kau marah aku mengatakan demikian? Apapun perasaanmu, malam ini sesungguhnya merupakan malam kematian ayahmu. Malam kematian laki-laki yang telah menjadi penyebab kematian dua orang muridku di kota Rupada. Kematian mereka semua adalah justru karena ulahmu, Lastri. Ibu. Ya, ya. Engkau itu Wulan. Raden Saka Palwaguna, Kayan Manggala, dan tidak terkecuali Lastri menjadi terkejut mendengar suara yang amat mereka kenal. Suara itu memang suara Anting Wulan. Tapi bagaimanakah ia bisa tiba-tiba berada di hadapan mereka? Kayan anakku, di manakah engkau berada sekarang? Ibu begitu mencemaskan keadaanmu, nak. Dewata, apa yang akan terjadi dengan anakku Kayan kalau ia dibesarkan oleh Lastri yang telah dirasuki oleh roh nenek Ranggis? Oh, Dewata, kemana lagi aku harus mencarinya? Beberapa lama berjalan, akhirnya ia duduk di atas semungkah batu besar sambil menegap wajahnya. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan kisah Babat Tanah Leluhur ini. Sampai jumpa. It's radio, the most versatile medium and the most visual. Radio can picture anything. Radio Show on.